بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنحن في درسنا بارك الله فيكم في مجموعة من رسائل التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي الإمام المجدد رحمة الله تعالى عليه. وفي أولى هذه الرسائل في الأصول الستة، وقد ذكرنا في الدرس الماضي الأصل الرابع في حقيقة العلم والعلماء، فما هو الأصل الرابع من رسائل من أصول هذه الرسالة الأصول الستة التي ذكرها الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى؟ بارك الله فيكم. طيب. Pertanyaan. Apa asal yang keempat, pokok yang keempat yang disebut kena musul sitah? Jawabannya adalah penjelasan ilmu dan ulama, fikih dan fuqaha, dan penjelasan orang-orang menyerupai mereka padahal tidak, nah, sebagaimana mereka. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن من تشبه بالعلماء وليس منهم على قسمين، فما هما القسمان؟ Disebutkan pelajaran yang kemarin, yang telah lalu, bahwasanya ada orang yang menyerupai ilmu ulama dan fuqaha, namun tidak sebagaimana mereka. Terbagi menjadi dua. Siapa menyebutkan? القسم الأول متشبه بالعلماء فأخذ شيئا من العلم لكنه ليس على سلوكهم ولا على عباداتهم وأخلاقهم، فعنده علم لكنه لا يعمل بعلمه، ليس عنده عمل. Ulama yang pertama adalah mereka yang memiliki keilmuan namun tidak menempuh dan tidak beramal sebagaimana amalannya para ulama. والقسم الثاني ليس عندهم علم أصلا، فليس لديهم علم، ليس لديهم علم بل هم جهال، ولكنهم يتشبهون ويدعون يتشبهون بالعلماء ويدعون العلم كذبا وزورا. Kelompok yang kedua adalah orang yang tidak memiliki ilmu sama sekali, namun mereka menyerupai ulama dari sisi penyerupaan, namun mereka adalah sekedar kedustaan dan pengada-adaan. Wa ba'da dhalika al-bayan dhakara rahimahullahu ta'ala ma hasala min ba'd an-nas aw fi ahli zamanihi anna man da'a ila al-'ilm al-haqiqi wal-'amal bihi wal-fiqh ash-shar'i wat-tamassuk bihi اتهموه وتكلموا فيه، فلربما وصلوا إلى ماذا يقولون عنه، بأنه يدعو إلى البدع والضلالات وأنه زنديق ومجنون. نعم، ada orang-orang yang di antara mereka itu ia menyeru kepada keilmuan yang hakiki dan juga menyeru kepada sunnah Nabi. Namun di zaman beliau Syekh Muhammad bin Wahab, bahwasanya mereka ini dituduh sebagai orang yang menyeru kepada bid'ah dan kesesatan, dan dituduh juga sebagai orang yang munafik ataupun orang gila. Wa anna man da'a ila khilafil ilm al-haqiqi fa innahu 'inda idzin 'inda ulaika بدعاة العلم وأنه على العلم الحقيقي وهذا من التلبيس. Dan Adapun orang-orang yang menyeru untuk menyelisihi ilmu yang hakiki, dan juga mereka yang bisa mengingkari ilmu hakiki, dikatakan sebagai orang yang alim hakiki, kalau bisa mengingkari ilmu yang sebenarnya. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء التعارض تعارض العقل والنقل ذما لأهل الكلام الذين يخالفون الكتاب والسنة بماذا؟ بهذا العلم المبتدع. Tadi disebutkan oleh Syekh Muhammad Syekh Islam Taimiyah dalam Dar Ta'arud atau Wanakal, jadi bahwasan celaan bagi mereka ahlul kalam yang menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah. Faqala rahimahullahu ta'ala qala man qala min al-a'immati qalla ahadun nadhara fil kalami illa tazandaqa wa kana fi qalbihi ghillun ala ahli al-islam. Dan beliau mengucapkan bahwasanya siapa yang menyelisih demikian tadi menunjukkan adanya kebencian terhadap nama Islam. Bal qalu ulama'ul kalam zanadiqah. Bahkan mereka mengatakan ulama ahlul kalam yang zindiq, yang munafik. Wa ulama'ul kalam hum alladhina la yafhamuna al-kitab wa sunnah wa la yad'una يعني لا يفهمونها فهما صحيحا على طريقة السلف ولا يدعون إلى العلم الذي كان عليه السلف الصالح. Dan ulama ahlul kalam mereka tidak memahami ilmu Alkitab dan Sunnah secara benar, bahkan mereka itu tidak menyeru kepada ilmu salafus saleh. فقال رحمه الله تعالى أن هؤلاء القوم جعلوا هذا العلم أي علم الكلام جعلوه دينا مقبولا لديهم يردون به نصوص الكتاب والسنة. Beliau berkata rahimahullah ta'ala, bahkan mereka itu menjadikan ilmu, yaitu ilmu kalam, itu sebagai agama yang diterima, yang bisa membantah Al-Quran dan Sunnah. إذن فخلاصة هذه القاعدة وهذا الأصل من وصول هذه الرسالة أن العلم الشرعي الذي رغب الشرع فيه وحث ورغب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في تعلمه هو علم القرآن وعلم الحديث بفهم السلف الصالح. خلاصه dari pembahasan ini bahwasanya ilmu syar'i, ilmu yang sebenarnya, adalah ilmu yang sebagaimana Nabi SAW anjurkan dan juga Rasulullah SAW ajarkan, yaitu ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Wa annal alim al-haqiqi huwa al-alimu al-rabbani alladhi ya'khudu ilma al-kitabi wa sunnah wa ya'malu bihi. Dan bahwasanya alim yang hakiki adalah alim al-rabbani yang mereka itu mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Amma man lam ya'mal bi'ilmihi فبه شبه من اليهود. Dan juga mengamalkannya, adapun orang yang tidak mengamalkannya itu menyerupai orang-orang Yahud. ومن تعبد الله عز وجل بجهل فبه شبه بالنصارى. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan kebodohan, maka menyerupai orang Nasara. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى الأصل الخامس أي من الأصول الستة في هذه الرسالة اللطيفة المباركة. الشيخ محمد الوهاب الذي رحمه الله تعالى beliau menyatakan al-asl khamis, yaitu pokok yang kelima dari usul sittah di sini. قال رحمه الله تعالى بيان الله عز وجل لأوليائه وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم min a'da'illahil munafiqin wal fujjar. Penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang wali-wali Allah dan perbedaan antara mereka atau mereka dan juga mereka-mereka menyerupai wali-wali Allah dari musuh-musuh Allah orang munafik dan orang-orang yang durhaka. Amma al-awliya fahum ibadullahil mu'minun al-atqiya. Adapun wali-wali Allah adalah mereka hamba-hamba Allah yang beriman dan juga bertakwa. Wal-awliya humul muhibbuna lillahi azza wa jalla rabbil alamin al-muqarrabuna ilaihi subhanahu wa ta'ala. Adapun wali-wali Allah adalah mereka-mereka yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mereka diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma kanu muhibbina li rabbil alamin wa mustajibina li arhamir rahimin wa mutaqarribina ilayhi bil a'mali tayyibah wal a'mali salihah saru awliya lahu subhanahu wa ta'ala. Tatkala mereka itu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan juga patuh terhadap apa-apa yang Allah perintahkan serta menyerahkan diri kepada Allah dengan amal-amal yang baik dan amalan-amalan yang soleh, maka mereka itu menjadi wali-wali Allah. Wal-waliyu huwa al-muhib ziddul aduw. Dan wali adalah yang mencintai dan lawan daripada musuh. Wasummiya al-waliyu waliyan limadha? Li'annahu muwarin lit-ta'ati wal-ibadah yataqarrabu biha ila Allah subhanahu wa ta'ala muwali lit-ta'ati wal ibadah. Dan dinamakan wali karena dia senantiasa banyak mendekatkan diri kepada Allah dan beribadah kepada Allah, taat kepada Allah dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idzan fa awliyaullah hum al ibad al muhibbun li rabbil alamin al mutaqarribun ilayhi bit-ta'ati wal ibadat. Karena itulah bahwasanya wali-wali Allah adalah mereka hamba-hamba Allah yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala Rabb semesta alam, menyerahkan diri kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan kepadanya. Ahabbu rabbal alamin wa barhanu ala hubbihim bi ta'atihi subhanahu wa ta'ala wa tiba'i nabiyihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Mereka betul-betul mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan juga mengikuti apa-apa yang Rasulullah SAW tuntunkan. Amma al-usatu wal munafiquna wal fujjar falaysu bi awliya'a lirrahman. Adapun mereka orang-orang yang banyak bermaksiat dan juga orang-orang yang munafik, orang-orang yang fajir, orang yang durhaka, mereka itu bukan wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad dhakara rabbul alamin jalla wa ala fi kitabihi al-karim alamati al-awliya'i salihin. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang tanda-tanda wali-wali Allah yang salihin. Faman tawaffarat fihi hadhihi sifatu wa hadhihi alamat fa innahu waliyyun min awliya'illahi azza wa jalla. Maka barang siapa yang terpenuhi dan bisa atau adanya tanda-tanda tersebut, maka dia termasuk wali-wali Ar-Rahman. Wa man lam tatawaffar fihi hadhihi syurutu wal alamat wa kana 'asiyan lillahi 'azza wa jall fa innahu laysa min awliya'illah bal min awliya'i syaitan. Barang siapa yang tidak terpenuhi dari syarat-syarat sifat-sifat yang alamat atau tanda-tanda wali-wali Allah, bahkan mereka itu adalah bukan wali Allah tapi wali-wali syaitan. Wa min ajli hadhihi al-mas'alati al-muhimmah alafa syaikh al-islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala kitaban nafisan bi'unwan al-furqan baina awliya'i ar-rahman wa awliya'i syaitan. Dikarenakan pentingnya masalah ini, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengarang buku Al-Furqan baina awliya'illah wa awliya'i syaitan, perbedaan antara wali-wali Allah dan juga wali-wali syaitan. Falyahris al-mu'min walyahris kullu muslim ala an yakuna waliyan lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya seorang mukmin berusaha dengan sungguh-sungguh dan juga seorang mukmin berusaha sungguh-sungguh untuk menjadi wali-wali Ar-Rahman. Bi ta'atillah wa ittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dengan cara menaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullama kana a'zama ittiba'an wa a'zama istijabatan lis sunnah kullama kana a'zama martabatan fil wilayah. Maka setiap nah, siapa saja yang betul-betul sangat mengagungkan dan mengikuti Rasulullah SAW serta memenuhi panggilan Rasulullah SAW, maka dia akan menjadi nah, betul-betul wali yang sangat agung. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, fa'ala qadril mutaba'ah ay linnabi alaihi salatu salam yakunu qadru alwilayati lillahi azza wa jall. Maka dengan enam kadar mengikuti Nabi SAW, maka itulah menjadi enam derajat atau kadar derajat seseorang untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Wa yujadu minan nasi man yudhhiru alwilayata wal mahabbata lillahi azza wa jal, hadha fi adh-dhahir walakinahu fil batin ala khilafi dhalik. Dan ada juga sebagian manusia yang menampakkan sebagai wali-wali Ar-Rahman, namun dalam batinnya itu menyelisih perkara tersebut. فَيَدَّعِ الْمَحَبَّةِ مُجَرَّدَ دَعْوَى وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مُخَالِفٌ لِعَلَامَاتِ الْمُحِبِّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Dia menyatakan dirinya sebagai orang yang cinta kepada Allah, padahal dalam batinnya atau sebenarnya dia ini adalah tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa waliyun fil zahir wa aduwwun lillahi fil batin. Maka dia adalah wali secara zahir namun menjadi musuh Allah secara batin. Wa min ajli dhalika dzakara Syekh Al-Mujaddid rahimahullahu taala hadha al-asl al-hamma wal-'azim fa qala al-asl al-khamis bayan Allah subhanahu wa taala li awliyaihi وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. Dikarenakan sebab ini maka Syekh Mujaddid Syekh Muhammad Al-Wahhab rahimahullahu taala memberikan penjelasan pada asal yang kelima, penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang wali-wali Allah dan perbedaan antara mereka dan mereka yang menyerupai dengan wali Allah dari musuh-musuh Allah, dari orang munafik dan orang fajir. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yakfi fi hadha ayatun min surati Ali Imran thumma dhakara ayatan ukhra fi surati Al-Ma'idah thumma ayatan thalithatan fi surati Yunus. Amma al-ayatul ula qala wa yakfi fi hadha آية من سورة آل عمران وهي قول رب العالمين عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Dan cukup dalam masalah ini itu satu ayat dalam surah Ali Imran, kemudian beliau menyebutkan setelah itu surah Al-Maidah, selanjutnya surah Yunus. Dan cukup dalam permasalahan ini adalah ayat dalam surah Ali Imran yang firman Allah, kul in kuntum tuhibbuna Allah, katakan jikalau kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah saya, itu Rasulullah SAW, yumhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian. Idzan fi hadhihi al-ayah al-karimah bayanu alamatin lil muhibbi li rabbil alamin azza wa jall. Bi hadhihi al-alama yadhharu al-muhibbu lillahi subhanahu wa ta'ala as-sadiq fi hubbi Allah azza wa jall من المدعي للمحبة والكاذب في دعواه. Maka dengan ini penjelasan secara jelas tentang orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan juga orang-orang yang mengaku atau mengaku-ngaku membuat kerustaan bahwasanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala padahal tidak demikian. Alamatu dzalika وشرط ذلك هو الاتباع لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن اتبع محمدا كان ذلك دليلا وعلامة وبرهانا على حب هذا لله سبحانه وتعالى ومن عصى محمدا كان ذلك دليلا على ماذا؟ على أنه مدعي لمحبة الله سبحانه وتعالى وليس بصادق في حبه لله عز وجل لأنه عصى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dari sini adalah tanda tentang wali-wali Allah adalah orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, ia merupakan dalil atau tanda juga bukti bahwasanya dia ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun barang siapa yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad SAW, maka ini sebagai dalil bahwasanya dia hanya sekedar sangkaan dalam kecintaan dirinya kepada Allah, padahal ini tidak benar. Nah, kecintaan dia kepada Allah, bahkan dia ini bermaksiat dikarenakan dia bermaksiat kepada Rasulullah SAW. وكذلك من اتبع محمدا عليه الصلاة والسلام فإنه يكون وليا لله عز وجل ومن عصى محمدا عليه الصلاة والسلام فإنه يكون عدوا لله ووليا للشيطان. Maka barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia menjadi wali Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Muhammad SAW, maka dia menjadi musuh Allah dan menjadi wali syaitan. Fal muttabi'u lis-sunnah zahiran wa batinan wa ajraha ala aqwalihi wa af'alihi fa innahu waliyyun lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang mengikuti sunnah Nabi SAW secara zahir dan batin dan dia mengamalkan dengan perbuatan dan juga dalam perkataannya, maka dialah wali Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'arada sunnah wa ibta'ada 'an sunnah fa innahu la yakunu waliyan lillahi jalla wa ala bal waliyan lisyaitan. Dan barang siapa yang menentang sunnah dan juga jadi tidak mengikuti sunnah, maka dia menjadi musuh Allah, bahkan menjadi wali syaitan. وأيضا من ابتدع في دين الله عز وجل وشاق النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا ليس بولي لله بل هو ولي للشيطان. Demikian pula barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama dan menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia ini bukan wali Allah, bahkan wali syaitan. إذن فاتضح لنا من خلال هذه الآية الكريمة بيان أولياء الله عز وجل من أعدائه، فأولياؤه هم المحبون له ظاهرا وباطنا والمتبعون لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Maka jelas, baik kita, penjelasan bahwasanya orang-orang yang menjadi wali Allah adalah mereka-mereka yang mencintai Rasulullah SAW secara zahir dan batin dan juga mengikuti Nabi Muhammad SAW. Wa awliya'u syaitan alladhina hum a'da'ur rahman ha'ula al-mudda'una li mahabbatillahi azza wa jal wal mukhalifuna lin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan wali syaitan adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang mereka itu mengaku-ngaku menjadi wali Allah, padahal mereka itu mereka menyelisihi Rasulullah SAW. Min aina lana hadha al-mizan wa min aina lana hadha al-tafriq? Al-jawab min al-dhikr dhikr al-Rahman wa min al-Quran. Qala Allah Azza wa Jal qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Dari mana timbangan seperti ini, perbedaan seperti ini? Allah menyebutkan sebenarnya dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka hendak kalian mengikuti diriku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah mengampuni dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآية الثانية في سورة المائدة في بيان أولياء الله عز وجل وأن من اتصف بهذه الصفات كان ذلك دليلا على ولايته لرب العالمين وأنه من أولياء أرحم الراحمين. Kemudian beliau menyebutkan ayat yang kedua yang ada dalam surah Al-Maidah Barang siapa yang tersifati dengan sifat yang dalam surah Al-Ma'idah ini, maka sebagai dalil bahwasanya dia ini menjadi wali Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Faqala rahmatullahi ta'ala alaihi wa ayatun ukhra fi surati Al-Ma'idah wa hiya qawluhu azza wa jal ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أي بِقَوْمٍ أَوْلِيَاءَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Beliau menyebutkan ayat dalam surah Al-Ma'idah. Allah berfirman, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَهِيَ orang beriman, مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ barang siapa yang diantara kalian murtad dari agamanya, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yuhibbuhum Allah mencintai mereka yuhibbunah dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di sini yuhibbuhum yuhibbunah yaitu mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mencintai. Nah, Allah mencintai mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min hubbihim li rabbil alamin azza wa jal ittiba'uhum lin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam كما تقدم في الآية الأولى فاتبعوني. Dan termasuk orang yang menjadi wali-wali Allah adalah mereka-mereka yang mencintai nama Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagaimana pembahasan yang telah lewat pembahasan dahulu. وأيضا من علامات هؤلاء الأولياء لله الذين يحبهم الله ويحبونه قوله سبحانه وتعالى أذلة على المؤمنين فإنهم يخفضون الجناح لإخوانهم المؤمنين لماذا؟ لأنهم يحبون من أحبه الله عز وجل والله يحب المؤمنين فهم يحبون المؤمنين. Dan di antara tanda sebagai wali-wali Allah adalah أذلة على المؤمنين mereka itu merendahkan dalam sayapnya ini tidak merendahkan kepada orang yang beriman. Ini termasuk kecintaan sebagai wali-wali Allah tatkala mereka itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya mereka ini mencintai orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala adhillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. فيظهرون العزة على أعداء الله عز وجل من الكافرين وغيرهم. Dan juga tanda berikutnya adalah mereka itu berlaku keras kepada orang kafirin, itu menampakkan kekerasan kepada orang kafir dan yang semisal atau dengan yang lainnya. فهم يبغضون الكافرين. لماذا يبغضون الكافرين؟ لأن الله عز وجل يبغض أولئك الكفار فأولياء الله يحبون من أحبه الله ويبغضون من أبغضه الله عز وجل. Mereka wali-wali Allah membenci kepada orang-orang kafir karena Allah membenci mereka, maka wali-wali Allah itu mereka mencintai orang-orang yang beriman dan juga membenci orang-orang kafir yang menjadi musuh-musuh Allah SWT. فهذه من صفات أولياء الله الذين يحبهم رب العالمين سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه ومن ذلك أنهم يحبون ومن ذلك أنهم يحبون ما أحبه الله عز وجل ويبغضون ما أبغضه رب العالمين سبحانه وتعالى. Termasuk sifat-sifat daripada wali-wali Allah adalah mereka itu mencintai apa yang Allah cintai dan benci apa yang Allah benci. أيضا جاء في الآية يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم يجاهدون الكفار ويبذلون أنفسهم وأرواحهم وأموالهم في الجهاد في سبيل الله عز وجل. Dan juga tanda berikutnya adalah yujahiduna fi sabilillah, mereka itu berjihad di jalan Allah SWT baik dengan hartanya, dengan jiwanya dan juga dengan Naam, itu tubuh mereka. Wala yakhafu la yakhafuna fillahi law mata'im, mereka tidak takut. Naam, di jalan Allah celaan orang yang mencela. Fatataqatta'u ajsaduhum wa a'dha'uhum fi mardatillahi subhanahu wa ta'ala fi jihadil kuffar. Dan mereka itu mengorbankan tubuh-tubuh mereka dan kehormatan mereka dalam berjihad jalan Allah memerangi orang kafir. وتزهق أنفسهم في جهاد الكفار لماذا يسعون في هذا لمرضات الله سبحانه وتعالى وحبا في طاعته عز وجل. Dan mereka itu mengorbankan dalam jiwa-jiwa mereka dikarenakan kecintaan mereka kepada Allah dan mengharapkan keridhaan serta kecintaan nama Allah subhanahu wa ta'ala. وأيضا من صفاتهم أنهم يقولون بالحق وينطقون به ويحكمون به ولا يخافون لومة لائم. Dan termasuk tanda-tanda yang lainnya adalah senantiasa mengucapkan kebenaran, berhukum dengan kebenaran, la yakhafu lillahi lauma talaim, tidak, mereka tidak takut dengan Allah celaan orang yang mencela. Idzan fa hadhihi ba'du sifat fi hadhihi al-ayat al-karima li'ibadillahi al-mu'minin wa awliya'illahi as-salihin. الأولى أنهم أذلة للمؤمنين. الأمر الثاني أنهم أعزة الكافرين. الأمر الثالث أنهم يجاهدون في سبيل رب العالمين لا في سبيل الشيطان. الأمر الرابع أنهم لا يخافون في الله لومة لائم. Inilah enam sebagian dari beberapa sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Dari antaranya adalah yang pertama mereka itu merendahkan kepada orang yang beriman. Yang kedua adalah keras kepada orang kafir. Kemudian ketiga mereka berjihad di jalan Allah bukan di jalan syaitan. Dan yang keempat adalah mereka itu tidak takut di jalan Allah celaan orang-orang mencela. فَمَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ هَذِهِ الْأُمُورِ صَارَ وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ. Barang siapa yang terpenuhi perkara-perkara ini, maka dia menjadi wali-wali Allah. أما من أبغض المؤمنين فليس وليا لله رب العالمين إنما هو من أولياء الشيطان. لماذا يبغض المؤمنين والله عز وجل يحبهم؟ الواجب عليه أن يحب من يحبه الله سبحانه وتعالى. على بول mereka yang membenci orang beriman maka ini menjadi wali-wali syaitan. Kenapa mereka membenci orang beriman padahal Allah mencintainya? Maka wajib bagi mereka untuk mencintai orang-orang yang beriman. وكذلك من أحب الكافرين فإنه ليس من أولياء الله رب العالمين بل من أولياء الشيطان ومن أعداء الله. كيف يبغض المؤمنين ويحب الكافرين؟ هذا ليس بولي من أولياء الله بل هو عدو من أعداء الله. Demikian pula mereka yang mencintai orang kafir, mereka ini bukan wali-wali Allah, bukan hamba-hamba yang salihin. Kenapa mereka itu membenci kepada orang beriman dan mencintai orang kafir? Maka orang demikian tadi bukan wali-wali Ar-Rahman. Kedzalika alladhi yujahid aw alladhi yuqatil fi sabili asy-syaitan walladhi yuqatil al-muslimin. هذا ليس من أولياء الله بل هذا من أولياء الشيطان. Demikian pula yang berjihad di jalan nama syaitan memerangi orang-orang muslim, maka mereka itu bukan wali-wali Allah akan tapi wali-wali syaitan. كذلك الذي يكتم الحق أو يلبس الحق بالباطل لا ينطق بالحق. الذي يكتم الحق والذي يلبس الحق بالباطل هذا ليس من أولياء الله هذا من أولياء الشيطان. Demikian pula orang-orang yang tidak menampakkan al-haq atau mencabur adukkan antara hak dan batil, maka demikian itu bukan wali-wali Allah akan tapi wali-wali syaitan. إذن فمن خلال هذه الآية الكريمة يتبين لنا أولياء الرحمن من أولياء الشيطان. Maka dengan beberapa ayat tadi jelas tentang mana wali-wali Ar-Rahman dan juga wali-wali syaitan. Thumma dzakar al-musannifu rahimahullahu ta'ala ad-dalil ats-tsalits wal ayat ats-tsalitsa wa hiya fi surah Yunus fi bayan awliya'i Ar-Rahman. Qala wa hiya qawluhu subhanahu wa ta'ala ala inna awliya'allahi la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Kemudian pengarang menyebutkan dalil yang ketiga yang disebutkan dalam surah Yunus, ala inna awliya Allah, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, la khaufun 'alaihim, mereka itu tidak ada ketakutan, wa la hum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati, alladzina amanu, mereka adalah orang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka orang bertakwa. Idzan fa dzakara rabbul 'alamin subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayati al-karima sifati awliyaihi alladzina athna 'alaihim والذين لهم مقامات كريمة ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فذكر من صفاتهم الأولى أنهم مؤمنون والثانية أنهم متقون. Maka Rabb kita, Rabb semesta alam, menyebutkan dalam ayat ini termasuk sifat-sifat daripada wali-wali Allah dan mereka yang Allah sanjung yang memiliki kedudukan yang mulia adalah tidak bersedih hati, mereka tidak ada ketakutan, tidak bersedih hati. Mereka yang menjadi wali-wali Allah, pertama adalah orang beriman, yang kedua mereka adalah orang yang bertakwa. Fal mu'minun al muttaqun awliya'ullah azza wa jall. Maka orang yang beriman bertakwa, mereka adalah wali-wali Allah azza wa jall. Wa kullama kana al 'abd a'zamu imanan wa a'zamu taqwa lillah azza wa jall kullama kana arfa' wilayatan min ghairihi. Maka setiap hamba yang betul-betul mengagungkan semakin tinggi keimanannya, semakin tinggi ketakwaannya, maka semakin tinggi juga derajatnya sebagai wali-wali Ar-Rahman. Fa arfa'ul awliya wa 'azamul awliya li rabbil alamin subhanahu wa ta'ala humul anbiya wal rusul 'alaihimus salatu wassalam. Maka yang paling tinggi dari wali-wali Allah dan yang paling agung dari wali-wali Allah adalah mereka para nabi dan para rasul. Li'azimi wa kamali imanihim wa 'azimi wa kamali taqwahum. Karena agungnya kesempurnaan keimanan mereka dan juga kesempurnaan dari ketakwaan mereka. Faman lam yakun mu'minan فليس بولي لله سبحانه وتعالى بل هو عدو لله وولي للشيطان. Maka barang siapa yang tidak beriman, maka mereka itu bukan wali Allah, bahkan menjadi musuh dan menjadi wali syaitan. ومن لم يكن تقيا فليس وليا لله سبحانه وتعالى بل هو من أعداء الله ومن أولياء الشيطان. Dan barang siapa tidak bertakwa kepada Allah, maka bukan wali Allah, maka menjadi musuh Allah dan menjadi wali syaitan. Idzan ittadaha lana min khilal hadhihi al-ayah al-karimah bayanu awliya'ir rahman min awliya'is syaitan. Maka dengan ayat ini jelaslah bagi kita penjelasan mana di antara wali-wali Allah dan wali-wali syaitan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala thumma sara al-amru عند أكثر من يدعي العلم انظر مجرد دعوة للعلم ما عندهم علم حقيقي صار الأمر عند هؤلاء أنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام أو اتباع الرسل جميعا ومن اتبعهم اتبع الرسل فليس منهم أي فليس من أولياء الله عز وجل. Kemudian perkaranya itu berubah di kebanyakan orang-orang yang mengaku memiliki ilmu dan mereka itu sebagai petunjuk terhadap makhluknya juga sebagai penjaga syariat. Menurut mereka bahwasanya wali-wali Allah itu harus meninggalkan untuk mengikuti Rasul. Dan barang siapa yang mengikuti Ar-Rusul, maka mereka itu bukan wali-wali Allah. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن أناسا يدعون العلم يدعون العلم ويشار إليهم بالبنان بأن هؤلاء علماء وهم في الحقيقة ليسوا على علم هذا في الحقيقة وأيضا في الحقيقة ليسوا بأولياء لله فيقولون شرط الولاية لله أن تترك اتباع الرسل بمعنى أن تعصي رسل الله أن تعصي رسل الله فإن عصيت الرسل فأنت ولي لله وإن أطعت الرسل فأنت لست من أولياء الله. Di sebagian orang yang mengaku memiliki ilmu dan mereka menunjukkan dengan jari-jarinya yang mereka itu sebenarnya bukan dan tidak memiliki ilmu dan bukan menjadi wali-wali Allah. Ya, mereka mengatakan maksudnya syarat untuk menjadi wali-wali Allah itu harus meninggalkan nama Rasul. Barang siapa yang mengikuti nama Rasul itu bukan sebagai wali Allah ini menurut anggapan mereka. أليس هذا من أعجب العجاب؟ بلى الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني شرط في الولاية اتباع الرسل وهؤلاء يقولون لا إن اتبعت الرسول فأنت لست ولي لكن اعصي الرسول تصير وليا لله سبحانه وتعالى انظر إلى هذا الإيحاء الشيطاني. Bukankah ini perkara yang sangat mengherankan? Nah, tentunya iya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha," jika kalian itu mencintai Allah, "fattabi'uni," maka hendaknya kalian mengikuti diri saya, mengikuti Rasul. Ini syarat. Syarat untuk menjadi wali Allah adalah mengikuti Rasul. Namun mereka mengatakan bahwasanya syarat untuk menjadi wali Allah itu tidak mengikuti Rasul, harus bermaksiat kepada Rasul. Lihatlah bagaimana lam syaitan telah menjadikan mereka itu tergelincir. La syakka anna hadha yad'u ila al-ajab al-ujab wa yata'ajjabu minhu kullu muslimin wa kullu aqil. Nah, lihatlah. Nah, ini tidak ada keraguan lagi bahwasanya mereka itu menyeru kepada perkara yang sangat mengherankan. Nah, perkara yang orang itu terheran-heran terutama bagi orang-orang yang berakal dengan perkara tersebut. Wa rubbama ba'dhu an-nasi ma yusaddiq an yujada unasun yashtarituna fil wilayah ma'siyata ar-rusul. Bahkan mungkin sebagian manusia tidak membenarkan bahwasanya syarat untuk menjadi wali Allah itu harus bermaksiat kepada Rasul. Lakinna sanadribu ba'd al-amthila linuwaddiha hadha al-amr. وأنه يوجد بالفعل يوجد في الواقع حتى في زماننا من يشترط في الولاية معصية الرسول. Akan tapi kita akan memberikan contoh-contoh. Nah, bahwasanya terdapat atau kejadian secara waqi di zaman kita sekarang ini bahwa syarat untuk menjadi wali Allah itu bermaksiat kepada Rasul. يوجد في غلاة الصوفية الذين يدعون أنهم قد وصلوا إلى درجة الولاية العظيمة يوجد فيهم من إذا رأى المصلين والمتعبدين الذاكرين قال هؤلاء ما قد وصلوا إلى درجة الولاية وإلى درجة اليقين. Didapatkan sebagian orang yang sudah hulu terhadap sufia mereka menyatakan bahwasanya mereka itu sudah sampai kepada derajat wali yang agung. Kalau ada orang-orang yang melakukan sholat, orang-orang yang banyak beribadah, mereka mengatakan bahwasanya mereka itu bukan wali-wali Allah. Derajat mereka belum sampai derajat wali Allah dan mereka belum sampai derajat yakin. Famata inda hadha yasilu haula ila darajatil yaqini wal wilayah. الجواب إذا عصوا الله والرسول وتركوا الصلاة. Kapan yang terjadi bahwasanya mereka itu bisa mencapai derajat tersebut? Dikatakan bahwasanya mereka bisa menjadi wali Allah menurut anggapan orang sufi tadi kalau sudah bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasul. وترك الصلاة معصية وترك الصلاة كفر فهم يدعون إلى المعصية ويدعون إلى الكفر ويشترطون ذلك في الولاية. Dan meninggalkan salat termasuk enam maksiat termasuk kekufuran dan enam apa bermaksiat kepada Rasul termasuk maksiat. Namun mereka mensyaratkan untuk menjadi wali Allah itu bermaksiat kepada Rasul. فالناس يصلون وهم جالسون لماذا لا تقومون لتصلوا قالوا نحن قد وصلنا إلى درجة اليقين نحن أصبحنا أولياء أولياء لرب العالمين مقامنا عظيم عند الله ما علينا لا صلاة ولا تكاليف ولا عبادات ولا واجبات. تذكر Nah, manusia sedang melakukan sholat, maka mereka yang mengaku sebagai wali-wali Allah ini duduk. Jika dikatakan kepada mereka, kenapa kalian tidak melakukan sholat? Maka mereka mengatakan, kami ini sudah mencapai derajat wali. Dan kami sudah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT. Jadi mereka tidak lagi melakukan sholat, tidak ada beban-beban, tidak ada ibadah-ibadah. Jadi untuk mereka ini. قاطع الصلاة هل هو ولي لله أم ولي للشيطان الجواب ولي للشيطان الذي يعصي رسول الله هل هو ولي لله أم ولي للشيطان الجواب ولي للشيطان فانظر إلى هذا الحال حيث يدعي أولئك أن شرط الولاية لله هي معصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هؤلاء ضلال. Orang yang tidak melakukan sholat, apakah itu menjadi wali Allah atau menjadi syaitan? Jawabannya itu adalah wali syaitan. Orang bermaksiat kepada Rasul, apakah itu menjadi wali Allah atau menjadi wali syaitan? Jawabannya adalah wali syaitan. Nah, lihatlah bagaimana mereka menyeru. Syarat untuk menjadi wali Allah adalah bermaksiat kepada Rasul. Mereka adalah kelompok yang sesat. وهكذا يوجد في أزمنتنا من يشترط في الولي أن يسلك مسالك المشركين في دعاء غير الله عز وجل رب العالمين. Demikian pula ditemukan di zaman kita syarat untuk menjadi wali Allah itu menempuh sebagaimana orang musyrikin. Dan mereka itu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. فيقول من شرط الولي والمحبوب لديهم أن يدعو صاحب هذا القبر وأن يستغيث به في طلب المدد والعدد والولد. Dan mereka menyatakan syarat untuk menjadi wali, menjadi kecintaan mereka itu dicintai adalah mereka yang menyeru atau berdoa kepada penghuni kuburan untuk mendapatkan banyak harta, untuk mendapatkan anak dan juga yang lainnya. Wa hakadha minhum man rubbama yasjudu li sahib al-qabr wa yasjudu 'inda al-qabr. Madha taf'al? Qala hadha wali. Hadha wali. Wa hadha alladhi yasjudu lahu min awliya'illahi al-'arifin billahi subhanahu wa ta'ala. Idhhab. Taqul hadha shirk. Qalu la. أنت اذهب ما تفهم أنت ما تفهم هذا ولي وهذا الذي يسجد له عظيم القدر هو من أولياء الله. Demikian pula ada di antara mereka yang sujud kepada penghuni kuburan, sujud di samping kuburan juga. Bahwasanya ini adalah wali Allah, sujud kepada penghuni kuburan karena penghuni kuburan tersebut mengetahui Allah. Dia dikatakan ini adalah kesyirikan, jawabannya tidak. Dia akan mengatakan engkau tidak faham. Bahwasanya orang yang sujud kepada wali ini adalah sebagai wali Allah. Wa hakadha yujadu fi zamanina man yad'u ila al-bid'i wa dhalalati al-munabidah wa al-mushaqqah li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa 'indahu min syarti al-wali أن تتبع البدع والضلالات وأن تعصي رسول الله sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga didapatkan pada zaman kita bahwasanya mereka itu menyeru kepada bid'ah dan juga kesesatan, dan mereka bermaksiat kepada Rasul, menentang Rasul. Dan menurut mereka untuk menjadi wali syaratnya harus mengikuti bid'ah dan kesesatan, nah juga bermaksiat kepada Rasul. Fala yuwalik wala yuhibbuka hatta tad'a sunnatan nabi alaihi salatu wasalam wa tattabi'a albid'ata wadh-dhalalah. Maka tidak akan loyal kepada dirimu sampai dia mengikuti dan meninggalkan sunnah Nabi dan bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idzan bihadhihi al-amthilah barakallahu fikum yattadhihu lana ma qalahu al-musannif rahimahullahu ta'ala haythu qala thumma sara al-amr yani in'akasat al-umur صار الأمر عند أكثر من يدعي مجرد دعوة يدعي العلم ويدعي أنه من هداة الخلق حفاظ الشرع صار الأمر لديهم أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل وأن من اتبعهم أي اتبع الرسل فليس منهم أي ليس من الأولياء وهذا عين الضلال. Maka yang ini jelaslah dengan contoh tersebut bahwasanya kemudian perkaranya menjadi terbalik menurut keadaan sebagian orang mengaku memiliki ilmu dan mengaku sebagai panutan bagi makhluk dan juga sebagai penjaga syariat, bahwasanya wali-wali Allah itu harus mereka itu meninggalkan Rasul, dan barang siapa yang mengikuti Rasul maka bukan wali-wali Allah. Inilah jelas suatu kesesatan. Qala rahimahullahu ta'ala fi syurut ulaika dhullal wala budda min tarkil jihad faman jahada falaysa minhum ay man jahada falaysa min al-awliya la budda an yad'u al-jihad. Kemudian syarat dari kelompok mereka yang sesat itu adalah harus meninggalkan jihad. Maka barang siapa yang berjihad maka mereka itu bukan wali-wali Allah. وقد كان الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في زمانه يجاهد بلسانه وبنانه أي كتاباته وهكذا بفتوى وبغير ذلك عباد القبور الذين يقعون في الشرك بالله سبحانه وتعالى ويدعون إلى الشرك بالله عز وجل. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala di zaman beliau, beliau berjihad dengan lisannya, berjihad dengan tulisan-tulisannya, berjihad dengan fatwa-fatwanya bagi mereka-mereka yang menyembah kuburan dan juga menyeru kepada kesyirikan. Mengajak kepada kesyirikan dan juga menyeru kepada kesyirikan. Qala rahimahullahu taala wala budda min tarki ay yashtarituna aidan ulaika ad-dullal fil wilayah wa fil wali أنه لا بد من ترك الإيمان والتقوى لا بد أن يترك الإيمان والتقوى هذا عندهم وشرط الولي عندهم. قال فمن تقيد بالإيمان والتقوى أي من اتصف بالإيمان والتقوى فليس منهم أي ليس من الأولياء عند أولئك الضلال. Kemudian mereka mensyaratkan berikutnya untuk menjadi wali-wali Allah itu harus meninggalkan keimanan dan ketakwaan. Maka barang siapa man ta'ahada bil iman atau tasaffa, barang siapa yang tersifati dengan keimanan atau selalu menjaga keimanan dan ketakwaan, maka mereka itu bukan wali-wali Allah. Fa syartul wali 'indahum an yakuna ghaira mu'min bima'na an yakuna kafiran wa an yakuna ghaira taqi bima'na an yakuna fajiran hadha syartul wali 'indahum. Maka syarat wali menurut mereka itu harus tidak beriman, artinya dia harus kafir. Dan syarat berikutnya adalah bukan orang bertakwa, artinya jadi harus menjadi orang yang durhaka. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi ya rabbana nas'aluka al-afwa wal-afiyata innaka sami'u du'a. Kemudian beliau menyebutkan salahnya, wahai Rabb kami, kami minta kepada dirimu mohon maaf dan keselamatan. Sesungguhnya minta ampun dan keselamatan, sesungguhnya engkau adalah adat yang mendengarkan doa. فهو يرجى إلى الله ويشكو ويبث إليه شكواه سبحانه وتعالى. يقول تغير الحال في زماننا, الله عز وجل يأمر بالإيمان والتقوى وهؤلاء يقولون لا, لا إيمان ولا تقوى, ومن شرط الولاية أن تدع الإيمان والتقوى, ويشترطون شروطا شيطانية عياذا بالله عز وجل. اللهم أغثنا يا رب, اللهم سلمنا يا أرحم الراحمين. Kemudian dia nah, jadi senantiasa bermunajat kepada Allah, mengadu kepada Allah, wahai Rabb kami, nah, tentang perubahan keadaan di zaman kita. Tatkala Allah merintahkan untuk beriman bertakwa, namun mereka menganjurkan untuk tidak beriman dan bertakwa. Mereka memberikan syarat dari syarat-syarat syaitan, nah, ya Allah, nah, berikan pertolongan kepada kami karena engkau adalah zat yang mendengarkan doa. إذن بهذا البيان في هذا الأصل الخامس تبين لنا حفظكم الله أولياء الرحمن من أولياء الشيطان. Maka dengan ini pada asal yang kelima ini jelas bagi kita siapa-siapa menjadi wali-wali Allah dan siapa-siapa yang menjadi wali-wali syaitan. فليست العبرة بالمظاهر والملابس. Dan bukannya lam itu ya, yang bisa terlihat secara hakiki adalah sekedar nam secara zahir ataupun secara pakaian saja. Itu sebagai wali-wali Allah, bukan demikian keadaannya. Walaysat al-ibratu bil aqwal wasy'arat wad'ayat. Dan bukannya dalam ibrah yang bisa diambil dalam suatu kesimpulan bahwasanya menjadi wali Allah adalah nam sekedar pembicaraan ataupun sekedar nam sangkaan. Innamal ibratu bil iman wat taqwa. Akadabi ibrah yang paling utama di sini adalah keimanan dan ketakwaan. Wa ittiba'u sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan juga mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falnahris hafizakumullah ala an nakuna awliya'a lillah azza wa jall bi ta'zim as-sunnah wa ittiba'iha wa dhabbi 'anha. Maka kita hendaknya selalu berusaha untuk menjadi wali-wali Allah, melakukan sunnah-sunnahnya, mengikuti sunnah-sunnahnya, serta membela sunnah. La ilaha illallah. Mada tara naktafi bihadha qadar. Lailat Jum'ah. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم ونسعى من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما ذكرنا وأن يكون في ميزان حسناتنا وإن شاء الله جل وعلا إذا كان هنالك إجابة عن الأسئلة فبعد صلاة العشاء كالعادة. طيب إن شاء الله بعد صلاة على pertanyaan-pertanyaan نعم yang terjawab oleh Syekh.